Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Teringat dengan sebuah kisah dialog antara Allah Subhanahu wa taala dengan Nabiullah Ibrahim alaihi salam. Dalam dialog itu Allah memberikan jabatan akan menjadikan Nabiullah Ibrahim sebagai seorang pemimpin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala inni ja'iluka lin-nasi imama. Wahai Ibrahim, aku akan menjadikanmu sebagai seorang pemimpin. Lantas Ibrahim alaihi salam menjawab sambutan Allah itu. Qala wa min dzurriyyati. Ya Allah, aku juga memohon jadikanlah anakku dan cucu-cucuku menjadi pemimpin. Di sini Allah memberikan syarat dan jawaban atas permohonan Ibrahim alaihi salam itu. Qala la yanalu ahli dzalimin. Allah menjawab kepada Ibrahim alaihi salam atas permohonannya tentang permohonan anak dan cucunya supaya menjadi pemimpin seperti dirinya. Aku wahai Ibrahim, janjiku ini kepada engkau ada syarat. Aku tidak akan memberikan sebuah kepemimpinan kepada orang-orang yang zalim dan aniaya kepada seluruh umat manusia. Dari kisah itu, izinkan Al-Fakir memberikan makna. Kepemimpinan bukan sebuah keistimewaan, namun ia merupakan tanggung jawab. Kepemimpinan bukanlah leha-leha, namun ia merupakan kerja keras. Kepemimpinan bukanlah fasilitas, namun ia merupakan pengorbanan. Kepemimpinan bukan merupakan kesewenang-wenangan dalam bertindak, namun merupakan kewenangan dalam melayani yang dipimpinnya. Begitu indah paparan Al-Quranul Karim tentang sebuah kepemimpinan. Dialog tadi menjadi inspirasi kita bahwa menjadi seorang pemimpin adalah tanggung jawab. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Cukup indah Al-Quran menggambarkan tentang kepemimpinan. Digambarkan dengan dua kalimat. Satu kalimat imam, yang kedua kalimat khalifah. Imam artinya menuju atau meneladani. Khalifah artinya di belakang atau pengganti. Dua kalimat ini menggambarkan cukup indah tentang kepemimpinan. Di sini Al-Quran ingin menggambarkan tentang kepemimpinan itu. Jika engkau menjadi pemimpin di depan, teruslah Anda menjadi panutan. Ingarso sungtulodo. Namun, dikala engkau berada di belakang, engkau jadikanlah sebagai mendorong semua arah dan kehendak sang pemimpin. Al-Quran memberikan paparan cukup indah, bahkan bahasa kita mengatakan tuturi handayani. Gambaran ini begitu indah sekali. Bahkan Al-Quran memberikan arahan-arahan yang cukup dalam tentang kepemimpinan itu. Ada empat sifat yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin. Seorang pemimpin harus memiliki sifat sidik. Sidik merupakan kebenaran dan tangguh dalam berucap. Benar dan sungguh-sungguh dalam berkata. Benar dan sungguh-sungguh dalam bertindak. Sifat kedua, Al-Quran menggambarkan bahwa seorang pemimpin harus punya sifat amanah. Amanah merupakan kepercayaan. Dia akan sangat sungguh-sungguh menjaga amanahnya. Dari siapa amanah itu datang, entah dari Allah Subhanahu wa taala atau dari yang dipimpinnya. Sifat ketiga, Al-Qur'an menggambarkan seorang pemimpin dia harus bersifat patonah. Dia cerdas. Sehingga dengan kecerdasan itu dia mampu melahirkan suatu solusi bagi apapun permasalahan yang dihadapi walau sekitar apapun. Terakhir yang keempat, Al-Quran menggambarkan sifat seorang pemimpin dia harus tabligh. Dia harus menyampaikan dengan penuh jujur. Dia harus menyampaikan kepemimpinan dengan penuh kesabaran. Begitulah gambaran yang cukup indah Al-Quran tentang sebuah kepemimpinan. La haula wala quwata illa billah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbij'al hadza baladan aminan warzuq ahlahu minas samarat. Ya Allah, ya Tuhan kami, kami memohon atas kesempatan ini sebagaimana Nabiullah Ibrahim memohon kepadamu, anugerahkanlah kepada negeri kami negeri yang aman, negeri yang damai, negeri yang penuh dengan persaudaraan, dan berilah mereka rezeki dari sisimu, rezekimu yang luas, ampunanmu yang banyak, dan anugerahmu yang begitu dalam. Berikanlah kepada mereka sebagaimana engkau berikan kepada umat-umat nabi-nabimu yang soleh dan solehan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin.